tak berdaya seperti yang engkau inginkan. Untuk melupakan dirimu dan segala yang ada padamu, menerima cinta. Apalagi berkasih mesra, ku tak ingin akhirnya kau kecewa. Sejak ku mengenali dirimu, ku dapat luasnya langit biru. Dari detik pertama bersua, sejak ku mengenal.